Tak pernah kuduga ku kan melangkah kian jauh, lewati batas sanganku. Tik tak bunyi jam berdetak, doaku iringi sang waktu. Hari ini ku berdiri bernyanyi dengan hati, sinaran cerah menerangi langkah kaki dan tangan ini menggenggam mimpi.